Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, memang kaum Syiah itu terdiri dari sekian banyak sekte atau firqah. Akan tetapi di zaman ini ketika menyebut istilah Syiah, maka yang dimaksud adalah Rafidhah di antara mereka. Kaum Syiah Ar-Rafidhah. Sejarah pengkhianatan mereka itu tercatat di dalam sejarah, sehingga tidak mungkin ditutupi, tidak dapat dibantah, dan tidak bisa disembunyikan. Nah, karena saksi sejarah, kemudian catatan sejarah itu tidak dapat dihapus. Pengkhianatan besar mereka pertama kali terwujud pada tahun 23 Hijriah. Pada tahun 23 Hijriah. Ketika Abu Lu'lu'ah Al-Majusi berhasil membunuh khalifah yang kedua, Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Nah. Sebagai pembunuh sahabat Umar, Abu Lu'lu'ah dihormati, diagungkan, dielu-elukan oleh kaum Syiah Rafidhah. Nah. Bahkan gelar kehormatan menurut mereka itu diberikan kepada Abu Lu'lu'ah, si pembunuh Al-Khalifah Ar-Rashid Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Gelar Baba Alauddin dan Baba Syaja'uddin itu kemudian disematkan untuk Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Bahkan di negara Iran saat ini, sejak dulu, kuburan Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, nah, itu dibuat masyhad. Nah. Sebuah bangunan besar, nah, dengan segala fasilitasnya, dan menjadi tempat salah satu tujuan berziarah. Nah. Ingat, kuburnya yang selalu diziarahi oleh kaum Syiah itu berada di negara Iran. Nah. Pengkhianatan berikutnya pada tahun 35 Hijriah. Nah, bukan berarti antara tahun 23 sampai 35 tanpa pengkhianatan kaum Syiah. Tetapi yang kita sebutkan barakallahu fikum adalah pengkhianatan mereka dalam skala yang cukup besar. Kalau misalkan pada tahun 23 Hijriah, nah, Abu Lu'lu'ah Al-Majusi membunuh Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, maka pada tahun 35 Hijriah, nah, 12 tahun berikutnya, nah, Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh sebagai syahid oleh kaum demonstran, massa yang tidak dapat dikendalikan. Nah, kelompok besar masyarakat yang jahil yang dikumpulkan dari berbagai tempat dan penjuru. Nah, siapakah yang menjadi provokator? Siapa pula menjadi otak dari demonstrasi sampai berakhir pada pembunuhan sahabat Uthman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu? Dia adalah Abdullah ibnu Sabah. Abdullah ibnu Sabah. Nah, yang ternyata jika dirunut secara nasab, demikian juga biografi serta latar belakang keluarga, Abdullah bin Sabah terikat kuat dengan kaum Yahudi. Sehingga sejarah Syiah itu tidak bisa dipisahkan dengan Yahudi. Nah, bahkan pemahaman Syiah itu siapa yang pertama kali kemudian memunculkannya, menyebarluaskannya, nah, dan seterusnya, itu tidak lepas dari andil orang-orang Yahudi yang kemudian dimunculkan dan terlihat secara nyata pada profil Abdullah ibnu Sabah At-Tawwar. Sehingga jangan heran kalau sejak dulu sampai sekarang ada hubungan kuat, interaksi yang begitu akrab antara kaum Syiah dengan orang-orang Yahudi. Sekaligus juga kita akan mengatakan bohong, dusta dan omong kosong apabila orang-orang Syiah, dalam hal ini Iran, negara Iran, menyatakan memusuhi negara Israel, sebuah negara yang netabene penduduknya adalah kaum Yahudi. Itu omong kosong, bohong, dusta, merupakan bagian dari makar mereka. Nah, terbukti di Teheran, ibu kota negara Iran, Teheran adalah satu-satunya ibu kota yang dikatakan sebagai negara muslim oleh kebanyakan orang, tetapi ternyata di ibu kota tidak ditemukan masjid milik Ahlus Sunnah. Nah, milik Ahlus Sunnah, sehingga Ahlus Sunnah yang jumlahnya minoritas di negeri itu, di negeri Iran, terutama di ibu kota Iran, Teheran, untuk melaksanakan sholat Jumat saja, agar tata cara pelaksanaannya sesuai dengan sunnah, bukan seperti tata cara pelaksanaan sholat Jumat berdasarkan pemahaman Syiah, mereka untuk melaksanakan sholat Jumat harus berangkat ke kantor Duta Besar Arab Saudi atau Duta Besar Mesir. Kedutaan Besar Arab Saudi dan Kedutaan Besar Republik Mesir. Kenapa? Karena di ibu kota Teheran, ibu kota Iran, tidak ada satupun masjid yang dikelola oleh Ahlus Sunnah. Nah, bayangkan subhanallah, 12 juta jiwa penduduk Teheran. Nah, 2 juta di antara mereka disebut dengan Sunni. Nah, dalam arti bukan penganut Syiah. Tidak ada satupun masjid. Nah, padahal di tempat itu juga, di kota Teheran, ibu kota Iran, ada 600 gereja milik orang-orang Nasrani. Nah, ini sebuah kenyataan. Barakallahu fikum. Padahal jumlah penduduk Nasrani di negeri Iran itu kurang dari 10%. Kurang dari 10%, tapi punya gereja sampai 600. Sementara yang Sunni, dalam arti kaum muslimin bukan penganut Syiah, mereka mencapai persentasenya 30%. Nah, di Teheran tidak ada satupun masjid yang bisa dikelola oleh mereka. Nah, ini ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, belum lagi barakallahu fikum, tempat-tempat ibadah orang-orang Yahudi. Tempat-tempat ibadah orang Yahudi puluhan jumlahnya, dibangun, didirikan dengan mendapatkan jaminan keamanan oleh pemerintah Iran. Padahal jumlah orang Yahudi di negeri Iran hanya belasan ribu orang saja. Itu pun sudah menjadi sebuah tanda tanya besar. Karena agama Yahudi termasuk agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Iran. Saya ulang kembali, agama Yahudi termasuk agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Iran. Nah, diakui secara resmi oleh pemerintah Iran. Mereka memiliki puluhan tempat-tempat ibadah. Nah, kuil-kuil milik orang Yahudi. Ini Iran. Nah, sehingga omong kosong dan bohong besar kalau mereka mengatakan memusuhi negara Israel. Nah, jangan mudah terpengaruh oleh berita. Anda sendiri tidak mengetahui secara pasti sumber berita itu dari siapa. Siapa pula yang menulisnya, siapa yang mengemasnya, dengan tujuan apa. Nah, ketika dikesankan dalam berita yang ditulis dan disebarluaskan melalui media massa bahwa ada konflik antara Iran, antara Teheran dengan Tel Aviv, antara Iran dengan negara Israel, nah, kok seakan-akan memposisikan Iran sebagai pembela kaum muslimin, musuh besar orang-orang Yahudi. Nah, itu keliru besar. Karena sekali lagi, ikhwati fillah barakallahu fikum, munculnya pemahaman Syiah itu sendiri tidak mungkin bisa lepas dari peran dan pengaruh orang-orang Yahudi. Nah, sekarang di parlemen, parlemen Iran, nah, ada 9 anggota parlemen orang Yahudi, 4 orang Majusi, dan tidak ada satupun perwakilan dari muslimin yang dikatakan sebagai Sunni. Nah, ini kan bukti barakallahu fikum hakikat Iran yang tidak banyak orang mengetahuinya. Nah, agar kita tidak melupakan sejarah begitu saja, agar kita selalu mengingat bahwa gerakan Syiah, nah, tidak bisa lepas dari pengaruh dan andil dari orang-orang Yahudi. Nah, Abdullah bin Sabah yang menjadi otak demonstrasi di masa pemerintahan Khalifatul Rashid Uthman bin Affan, kemudian berujung dengan wafatnya beliau radhiyallahu ta'ala sebagai seorang syahid. Nah, dia sendiri adalah keturunan Yahudi. Nah, dia sendiri adalah keturunan Yahudi. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupakan sejarah hitam orang-orang Syiah. Nah, jangan pernah berprasangka baik kepada mereka. Nah, ini masalah prinsip. Barakallahu fikum, masalah prinsip. Nah, nah, apakah mungkin sejarah yang autentik datanya, bukti-buktinya akurat, akan terhapus begitu saja hanya dengan pernyataan beberapa orang yang mengatakan telah berkunjung ke negeri Iran, berkunjung ke kota-kota suci yang dimuliakan orang Syiah, di Teheran, di Qom, dan seterusnya, di Karbala, kemudian menyatakan, oh, orang Syiah itu tidak seperti yang diberitakan, orang Syiah yang kami saksikan secara langsung, ternyata mereka sopan, santun, terbuka, welcome, bisa berkomunikasi, bisa menerima kami. Nah, hanya dengan pernyataan beberapa orang saja, kemudian sejarah kelam mereka itu terhapus? Tidak. Nah, apalagi orang-orang itu sendiri sudah terindikasi bahkan terbukti menjadi bagian dari barisan pembela pemahaman Syiah di Indonesia. Nah, maka wajar kalau misalkan sebagian ulama mengatakan Syiah Rafidhah itu sudah keluar dari ajaran Islam, agama tersendiri. Nah, lebih mirip dengan agama Yahudi dalam banyak hal yang sifatnya prinsip sekali. Nah, maka sejarah hitam mereka ini sekali lagi jangan dilupakan. Ingat-ingatlah terus. Nah, jangan terkecoh dengan manis muka dan berseri wajah mereka. Nah, yang meneriak-neriakkan takrib ila sunnah baina sunnati wa syiah adalah orang Syiah sendiri. Adapun ahlu sunnah tidak pernah, mereka yang betul-betul sebagai ahlu sunnah tidak pernah dan tidak akan menyerukan serta menyuarakan pendekatan antara sunnah dan Syiah. Nah, bagaimana mungkin bisa didekatkan, bagaimana mungkin bisa disatukan, bagaimana mungkin bisa didudukkan dalam satu forum secara resmi, forum sunnah dan Syiah. Nah, katanya sebagai media sarana, nah, untuk meningkatkan komunikasi silaturahmi. Nah, Bagaimana mungkin ini bisa dilakukan? Sementara secara prinsip barakallahu fikum terlihat jelas perbedaan mencolok antara orang Syiah dengan umat Islam. Nah, apakah kita bisa memaafkan perbuatan mereka yang kemudian membunuh Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala yang pembunuhnya dianggap sebagai pahlawan oleh kaum Syiah? Nah, apakah kita akan bisa memudahkan mereka yang menjadi otak di balik pembunuhan Khalifah Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala? Tidak mungkin. Tidak mungkin kita bisa memaafkan mereka. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi mestinya kita tidak merasa aneh ketika membaca pengkhianatan-pengkhianatan yang mereka lakukan di sepanjang sejarah. Nah, termasuk pengkhianatan terbesar mereka sampai jatuhnya kota Baghdad di tangan Tatar. Jangan heran. Nah, karena kepada Ahlul Bait, kepada Ahlul Bait yang dari awal hingga sekarang selalu dijadikan sebagai perisai dan pelindung untuk membenarkan gerakan serta pemahaman mereka, kepada Ahlul Bait saja mereka berkhianat. Jangankan kepada orang yang berada di luar Ahlul Bait, kepada Ahlul Bait saja mereka berkhianat. Kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala mereka pun dicap sebagai para pengkhianat. Nah, Ali bin Abi Thalib yang mereka agung-agungkan, bahkan Abdullah bin Sabah ya'takid, memiliki keyakinan al-uluhiyyata fi aliyin wal wasiyah bil khilafatilah. Bahkan Abdullah bin Sabah memiliki keyakinan adanya unsur-unsur ilahiyah pada diri Ali bin Abi Thalib. Dia yang meyakini bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah al-wasi, orang yang telah mendapatkan wasiat sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Naam. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mereka selalu berlindung tahta sitar hubbu ahlil bait. Mereka selalu mengatakan ini demi cinta kita kepada ahlul bait, cinta kita dan loyalitas kita kepada anak-anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kita kepada cucu-cucunya Al-Hasan dan Al-Husain, cinta kita kepada putrinya Fatimah ibnu Muhammad bintu Muhammad bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putri kandung Nabi alaihi salatu wasallam, sebagai bentuk loyalitas kepada Ali bin Abi Thalib. Padahal mereka sendiri telah berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Naam. Mereka, naam, kaum Syiah, naam, nenek moyang kaum Syiah yang hidup saat ini di zaman Ali bin Abi Thalib, mayoritasnya berasal dari penduduk Irak, terutama penduduk Kufah dan Basrah. Naam. Kita sudah mengenal di dalam sejarah bahwa di sana ada perselisihan di antara para sahabat, antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum ajmain. Naam. Setiap kali Ali bin Abi Thalib mengeluarkan perintah menyusun pasukan, selalu saja naam yang bimbang, ragu, dan bahkan menggembosi semangat tentara-tentara dan pasukan Ali bin Abi Thalib adalah kaum Syiah. Nah, suatu saat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengajak mereka, nah, untuk melakukan dan melaksanakan sebuah misi perang. Apa kata mereka kaum Syiah? Ya Amirul Mukminin, laqad nafadat nibaluna wa kallat suyufuna wa nasalat asinnatu rimahina farji' bina falnasta'idda bi ahsani iddatina. Ali bin Abi Thalib mengajak mereka untuk melakukan satu misi. Jawaban kaum Syiah ketika itu, wahai Amirul Mukminin, anak-anak panah kami sudah habis, pedang kami telah tumpul, ujung tombak kami sudah tidak lagi tajam. Kita pulang dulu, kita melakukan persiapan yang sebaik-baiknya. Dari jawaban ini, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu memahami betul dan memahami benar bahwa yang tumpul bukan pedang mereka, tetapi tekad mereka. Yang habis bukan anak panah milik mereka, tetapi adalah semangat mereka. Nah, bahkan di malam hari, nah, orang-orang Syiah yang mereka mengatakan cinta kepada Ali bin Abi Thalib, katanya Mereka yang mengaku loyal kepada Ali bin Abi Thalib. Pada suatu malam mereka secara terorganisir, tersistematis meninggalkan perkemahan pasukan Ali bin Abi Thalib, pulang kembali ke rumah mereka tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, sehingga menyebabkan perkemahan pasukan Ali bin Abi Thalib sebagiannya menjadi kosong. Ini pengkhianatan mereka kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, jadi ikhwati fillah barakallahu fikum, ini harus kita ingat selalu. Nah, harus kita ingat selalu pengkhianatan seperti ini. Bukan kemudian kita tertuduh sebagai pihak yang selalu mengingat-ingat kejahatan. Nah, yang tidak mau membuka lembaran baru. Bagaimana mungkin lembaran baru itu akan dibuka? Sementara lembaran sejarah kita berbeda antara Ahlus Sunnah dengan kaum Syiah. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain berkhianat kepada Ali bin Abi Thalib, mereka pun berkhianat kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mereka berkhianat kepada Al-Hasan bin Ali ketika ayahnya Ali bin Abi Thalib terbunuh sebagai seorang syahid radhiyallahu ta'ala anhu, maka Al-Hasan putra Ali dibaiat sebagai pengganti, sebagai khalifah umat Islam. Nah, sebagai khalifah umat Islam. Nah, kaum Syiah seperti watak dan karakter asli mereka. Nah, kita sudah faham bahwa di dalam sejarah antara Ali bin Abi Thalib beserta pasukannya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala dengan pasukannya ada perang. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, Al-Hasan yang diangkat sebagai dan dibaiat sebagai khalifah. Ini kaum Syiah, para pengkhianat ini, para pengkhianat Ahlul Bait. Nah, mereka memprovokasi Al-Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhuma. Nah, untuk barakallahu fikum segera berangkat guna memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan dan seluruh pasukannya dari negeri Syam. Nah, saya ulangi kembali, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Yang kemudian diangkat serta dibaiat sebagai khalifah adalah putranya, Al-Hasan bin Ali. Selesai dan resmi diangkat sebagai khalifah. Ini kaum Syiah, para pengkhianat ini memprovokasi Al-Hasan. Ayo kita segera berangkat perang. Nah, memerangi Muawiyah bin Abi Sufyan dan tentara-tentaranya dari para penduduk Syam. Nah, tapi Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah cucu Nabi alaihi salatu wassalam. Al-Hasan bin Ali bukan orang yang mudah untuk dipengaruhi. Al-Hasan bin Ali bukanlah orang yang mudah diprovokasi. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki kecerdasan yang tinggi. Naam. Beliau lebih memilih untuk mengalah demi menjaga darah umat Islam. Demi menjaga darah umat Islam. Beliau tidak ingin melihat darah umat Islam tertumpah. Nah, maka beliau pun, yaitu Al-Hasan bin Ali, mengalah. Nah, kemudian menyerahkan kekhilafahan serta segala konsekuensinya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, barakallahu fikum, ada terjadi sedikit kekacauan di tengah-tengah pasukan Al-Hasan bin Ali. Setelah Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma menyerahkan kekhilafahan itu kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, siapa di balik kerusuhan dan siapakah menjadi otak kekacauan di tengah pasukan Al-Hasan bin Ali, pasukan Irak, yang secara umum mereka pun ikut setia mendukung keinginan Al-Hasan bin Ali untuk bergabung dan bersatu. Karena Al-Hasan bin Ali ingin melaksanakan serta mewujudkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bani hadza sayyid wa la'ala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin." Karena Al-Hasan bin Ali mendapatkan hadis dari sahabat Abi Bakrah bahwa suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam pernah memangku Al-Hasan, kemudian beliau yaitu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sungguh cucuku ini adalah seorang pemuka, pemimpin besar. Mudah-mudahan suatu saat nanti dengan sebab cucuku ini Allah subhanahu wa ta'ala akan mendamaikan dua kelompok besar umat Islam yang bertikai dan bertengkar. Nah, ini Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhuma ingin mewujudkan sabda kakeknya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sementara kaum Syiah ngompori, perang, perang, perang. Al-Hasan bin Ali sendiri beliau faham dan sadar bahwa mereka kaum Syiah yang ngompori, memprovokasi, perang, perang, perang. Al-Hasan faham mereka pun para pengkhianat sebenarnya. Sekalipun terjadi pertempuran, sekalipun Al-Hasan bin Ali menuruti keinginan mereka, pasti mereka akan lari meninggalkan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Naam. Bahkan Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi, salah satu tokoh besar Syiah dari daerah Irak, naam, malah berpikir, naam, untuk menangkap Al-Hasan bin Ali lalu menyerahkannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, hanya untuk mendapatkan balasan, mendapatkan hadiah, kemuliaan dan seterusnya. Ini tokoh Syiah malah berkhianat, memiliki ide tangkap saja Al-Hasan bin Ali, diikat, bawa. Nah, walaupun kemudian keinginannya tidak terkabul dan tidak terwujud. Nah, karena pamannya sendiri, paman dari Al-Mukhtar Al-Thaqafi mengatakan, alaika la'natullah. Nah, semoga Allah melaknatmu. Nah, apakah engkau berpikir sejelek ini? Ingin menangkap, mengikat Al-Hasan bin Ali, kemudian engkau serahkan? Bi'sar rajulu anta. Engkau itu adalah orang yang paling buruk yang aku kenal. Nah, sehingga ketika orang-orang Syiah tadi ngompori, memprovokasi untuk kemudian berperang saja melawan Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ara Muawiyata khairan li min haula yaz'umuna annahum li Syiah ibtaghaw qatli wa akhadhu mali, wallahi la'an akhudha min Muawiyah ma ahkinu bihi dami fi ahli wa amanu wa amina bihi fi ahli khairun min an yaqtuluni fayadhi'a ahlu baiti wa ahli. Naam, kata Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, saya meyakini bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan jauh lebih baik bagiku dibandingkan mereka-mereka. Mereka yang mengaku sebagai penolong, mereka yang mengaku sebagai loyalis, mereka yang mengaku sebagai Syiah, padahal mereka sebenarnya ingin membunuhku dan ingin mengambil hartaku. Ini Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan bin Ali, nah, yang selalu mereka jadikan nama beliau sebagai dinding, sebagai perisai dan pelindung untuk menyebarkan faham sesat mereka, berlindung di balik atas nama cinta Ahlul Bait, cinta Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Fatimah bintu Rasulullah, cinta kepada Al-Hasan bin Ali, cinta kepada Al-Husain ibn Ali dan seterusnya. Padahal mereka sendiri adalah kaum pengkhianat, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Al-Hasan lebih memilih, nah, apalagi ingin mengamalkan sabda dari kakeknya Rasulullah s.a.w. kemudian beliau menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum. Tahun itu disebut dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam. Nah, berikutnya, setelah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia pada tahun 60 Hijriah, Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal dunia, surat dari kaum Syiah di negeri Irak itu berdatangan, terus mengalir, ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada Al-Husain ibn Ali. Nah, surat-surat itu membakar isi surat itu memprovokasi. Nah, mereka menyatakan sebagai loyalis dari Al-Husain bin Ali. Mereka menyatakan sebagai para pembela dan penolong Al-Husain ibn Ali. Nah, dan mereka siap mengorbankan apapun demi Al-Husain ibn Ali. Maka mereka kaum Syiah di negeri Irak mengundang dan meminta kepada Al-Husain ibn Ali agar berangkat ke Irak bertemu dengan mereka. Surat yang terus berdatangan, tuntutan dan permohonan dari orang-orang Irak akhirnya menggoyahkan hati Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Akhirnya beliau mengutus sepupunya sendiri yaitu Muslim bin Aqil untuk melihat medan di Irak dan seterusnya, mengumpulkan informasi, sampai kemudian akhirnya Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhuma ditipu kaum Syiah. Ditipu kaum Syiah. Beliau dengan beberapa puluh kerabat dekatnya, sekitar 70 orang, akhirnya berangkat meninggalkan Madinah menuju Irak. Sementara sebagian para sahabat sudah mengingatkannya untuk tidak berangkat ke Irak, jangan keluar, tinggalkan Madinah. Mereka orang-orang dekat Al-Husain ibn Ali mengingatkan tentang cerita-cerita pengkhianatan kaum Syiah kepada ayahnya, kepada kakaknya Al-Hasan bin Ali, sampai-sampai Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma itu tetap dengan keras melarang dan menghalang-halangi Al-Husain bin Ali untuk berangkat ke Irak. Tetapi Masya Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam takdirnya. Walaupun sudah ditahan, dicegah dan seterusnya, tetap saja barakallahu fikum. Al-Husain bin Ali berangkat ke Irak. Yang kemudian berita keberangkatan Al-Husain bin Ali terdengar. Oleh Ubaidullah bin Ziyad, salah seorang pimpinan dari pihak Syam yang mendengar keberangkatan barakallahu fikum Al-Husain bin Ali menuju Irak. Kemudian Al-Husain bin Ali radhiyallahu taala anhum ajmain terbunuh di sebuah negeri yang mereka sebut dengan Karbala, tanpa ada satupun orang Syiah yang datang membela Al-Husain ibn Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Beliau berangkat ke Irak untuk memenuhi panggilan dan permintaan orang-orang Syiah yang mereka klaim jumlah mereka puluhan ribu. Mereka siap memberikan baiat, katanya. Mereka akan menyatakan sumpah setia, katanya. Siap mengorbankan jiwa, raga dan harta mereka, katanya. Tetapi ketika Al-Husain bin Ali dikepung, kemudian akhirnya terjadi pertempuran kecil di sana, hanya beberapa puluh melawan sekian banyak pasukan. Mereka yang membunuh Al-Husain bin Ali, tidak ada satupun orang Syiah yang datang membantu barakallahu fikum. Sehingga Al-Husain ibn Ali sebelum meninggal dunia sempat mengatakan, Allahumma uhkum bainana wa baina qaumin da'auna liyansuruna faqataluna. Ya Allah, ini doa Al-Husain ibn Ali sebelum meninggal dunia. Ya Allah, tetapkanlah hukum antara kami dengan orang-orang yang meminta kami datang menemui mereka, antara kami dengan orang-orang yang berjanji untuk menolong dan membela kami. Faqataluna, ternyata mereka lah yang menjadi sebab kami terbunuh, istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabat dekatnya sekitar 70 orang. Nah, bahkan ada sebuah doa yang masyhur di dalam kitab-kitab sejarah sebelum meninggal sebagai syahid. Al-Husain Ibnu Ali mengatakan, Allahumma in matta'tahum fafarrikhum firaqa waj'alhum tara'iqa qidada wala turdil wulata anhum abada fa innahum da'awna liyansuruna thumma 'adaw 'alaina faqataluna. Ini Al-Husain sebelum meninggal dunia berdoa, ya Allah, kalau engkau masih membiarkan mereka hidup, maka jadikanlah mereka tercerai berai. Jadikanlah mereka, ya Allah, berkelompok-kelompok. Jadikanlah mereka satu dengan yang lain, menjadi sekte-sekte yang saling memusuhi. Ya Allah, jangan engkau biarkan para pemimpin dan para penguasa Islam ridha kepada mereka selama-lamanya. Karena sesungguhnya mereka telah meminta kami untuk datang menemui mereka. Mereka menjanjikan pertolongan dan pembelaan, tetapi ternyata mereka justru berkhianat. Justru merekalah yang menjadi sebab kami semua terbunuh di tempat ini. Nah, sehingga sangat tidak masuk akal. Nah, sebuah kebohongan besar, bentuk kedustaan yang tidak bisa dimaafkan ketika mereka melakukan hari raya. Nah, mengingat hari kematian atau meninggalnya Al-Husain bin Ali di tanah Karbala. Hari meninggalnya Al-Husain mereka rayakan dan ditetapkan sebagai hari raya, hari besar mereka. Padahal siapa yang menjadi sebab terbunuhnya Al-Husain bin Ali? Ternyata orang-orang Syiah sendiri. Naam, barakallahu fikum. Ini sejarah. Naam. Ini sejarah. Tentunya kalau dalam sejarah yang menjadi referensi, demikian juga sebagai literatur resmi kita, adalah sejarah yang ditulis oleh para ulama Islam, para ulama yang ahlu sunnah. Nah, jangan membanding-bandingkan dengan sejarah yang ditulis oleh kaum Syiah hanya dengan alasan biar objektif. Nah, dengan alasan membandingkan sekian banyak literatur, kalau penulisnya sudah Syiah, jangan percaya. Tidak bisa tulisan-tulisan kaum Syiah kemudian dijadikan sebagai literatur, sebagai referensi. Nah, karena mereka sendiri adalah kaum pendusta. Orang-orang yang telah berkhianat. Nah, meninggalnya Al-Husain Ibnu Ali radhiyallahu ta'ala anhu terjadi pada hari Ashura, pada bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Ingat, yang perlu diingat oleh kita, meninggalnya Al-Husain Ibnu Ali serta rombongan yang menyertainya dengan sebab orang-orang Syiah membiarkannya, tidak menolongnya, bahkan mereka secara sengaja menyerahkan Al-Husain Ibnu Ali kepada orang-orang yang membencinya. Nah, jangan lupakan sejarah ini, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dari tiga bentuk pengkhianatan yang terakhir yang telah kita sebutkan tadi, sebelum dua pengkhianatan sebelumnya menjadi sebab terbunuhnya Umar bin Khattab, menjadi sebab terbunuhnya Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dengan tiga cerita pengkhianatan tadi kita sudah faham dan sadar. Jangankan kepada umat Islam secara umum, jangankan kepada ahlu sunnah yang mereka kafirkan. Nah, ingat, ahlu sunnah itu dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Nah, sehingga ketika mereka mengajak untuk mempersatukan antara Syiah dan Sunnah, itu bohong. Mereka mengkafirkan ahlu sunnah. Nah, kalau kepada Ali bin Abi Thalib mereka berkhianat, maka tentunya kepada selain Ali bin Abi Thalib mereka akan lebih berkhianat lagi. Kalau kepada Al-Hasan dan Al-Husain, kedua cucu tercinta Nabi alaihi salatu wasallam, mereka juga berkhianat, maka tentu kepada selain mereka pun, selain mereka berdua radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, mereka pun pasti berkhianat. Nah, maka memang umat Islam itu selalu dikhianati, ditusuk dari dalam. Nah, bisa dikatakan sejarah kekacauan dan kerusuhan di dalam Islam dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa lepas dari peran orang-orang Syiah, secara langsung maupun tidak secara langsung, secara aktif maupun secara pasif. Nah, terpecahnya negara Islam menjadi kerajaan-kerajaan kecil itu pun juga tidak lepas dari campur tangan Syiah. Sampai hari ini, kekacauan di Timur Tengah, di negeri Yaman, di Arab Saudi sekarang, di beberapa tempat tertentu, di Suriah, di Irak, di Mesir, dan di berbagai tempat lainnya di Timur Tengah, itu tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang Syiah, yang kemudian pada akhirnya juga tidak bisa dilepaskan dari peran orang-orang Yahudi, sebab Syiah dan Yahudi sama. Sebab yang mendirikan pemahaman Syiah dan menyebarkannya adalah mereka yang memiliki keturunan Yahudi. Sebab orang Syiah memiliki sekian banyak kesamaan dengan orang-orang Yahudi. Nah, dengan bukti yang sekarang, barakallahu fikum di ibu kota Iran, barakallahu fikum di Teheran, seperti yang telah kita sebutkan tadi, puluhan kuil-kuil ibadah orang Yahudi berdiri dengan megahnya, ratusan gereja-gereja Nasrani berdiri dengan megahnya, sementara masjid hanya masjid yang dikelola oleh orang-orang Syiah, sehingga menyebabkan kaum muslimin yang Sunni untuk melaksanakan sholat Jumat saja di Teheran harus ke masjid milik kedutaan besar Arab Saudi dan kedutaan besar Republik Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sejarah ini tidak kita lupakan begitu saja, agar kita tidak berprasangka baik kepada mereka. Jangan pernah memiliki prasangka baik kepada kaum Syiah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk berjalan di atas kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.